Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qala ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata akan terjadi setelah aku wafat, kalau tiada setelah beliau salah meninggal, atharatun, jadi para penguasa yang yu'thirun anfusahum, yang mereka berbuat semaunya menggunakan harta kaum muslimin, tidak menunaikannya kepada kaum muslimin, tidak memberikan dan tidak menggunakan untuk kepentingan kaum muslimin, rakyatnya. Wa umurun tunkirunaha, dan juga akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari, yang tidak kalian setujui karena mungkarnya. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami ini ketika melihat keadaan demikian? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum, kalian harus tunaikan, tetap harus menunaikan kewajiban yang wajib kalian tunaikan, hak yang harus kalian lakukan, kewajiban yang merupakan tanggung jawab kalian harus kalian lakukan, tunaikan. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, adapun hak kalian, ya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk bisa adil, ya, berlaku adil, memberikan hak-hak kaum muslimin. Qala Nabi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, kata beliau, anna rajulan minal ansar, bahwasanya ada seorang dari Ansar. Qala, berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan wa fulanan, tidakkah engkau menjadikan aku sebagai amil, petugas yang mengemban tanggung jawab sebagaimana engkau telah menunjuk si fulan dan fulan sebagai amil? Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqauna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan menjumpai, mendapati setelah wafat, atharah, munculnya penguasa yang yu'thirun ala anfusihim, yang lebih mengutamakan kepentingan mereka menggunakan harta rakyatnya, tidak mementingkan urusan mereka, tidak memberikan hak mereka. Fasbiru, ketika ada seperti ini maka Rasulullah SAW sabarlah. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Muttafaqun alaih. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya, dalam hadis-hadis sebelumnya kita dibimbing oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Ya. Sakit, kefakiran, meninggalnya pamedi kita, saudara kita, orang yang kita cintai, hilangnya anggota tubuh kita, mata atau yang lainnya. Sabar dalam menghadapi kezaliman orang lain kepada kita. Yang terakhir tadi malam kita baca, sabar dan menghadapi orang-orang yang di bawah asuhan kita, di antaranya sabarnya Hakim Amirul Mukminin Umar kepada dalam menghadapi rakyatnya. Adapun sekarang, ya, poin yang sangat penting untuk kita yakni sabar di dalam menghadapi berbagai macam kezaliman, dalam menghadapi berbagai macam perkara yang kita lihat terjadi pada penguasa muslimin. Yang langkah putuhnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita mengulang-ulang di masa-masa fitnah ini untuk membaca seperti ini hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sabar. Untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat adanya asar. Munculnya rawibidhah. Orang-orang yang gampang berkomentar, yang saya bilang sering kita tergiring. Mengomentari penguasa, turut tidak sengaja, tidak sadar, turut komentar. Dalam keadaan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak hadis ini bimbingannya. As-sabr. Sabar dalam menghadapi asar. Ini di antara dalil min dalail nubuwah. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah memberitakan jauh-jauh hari. 1400 tahun yang lalu bahwasanya akan muncul memang. Walatul amri, penguasa-penguasa demikian keadaannya, yang yu'thirun ala anfusihim, tidak memperhatikan kepentingan muslimin, hak-hak mereka. Dan Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kata Rasulullah SAW, tasbiru, sabar, hatta talqauni alal haud. Dalam hadis-hadis yang lain, wa in darabu dhahra wa akhadhu malak, walaupun mereka sampai memukuli punggungmu, mendzalimi badan kita, mereka merampas harta kita, sabar. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam hadis ini kata beliau rahimahullahu taala, hasu al-sabr al-si'thar wulatil umur fi hukmi ra'iyyah. Anjuran untuk sabar ketika munculnya orang-orang dari penguasa, sebagian oknum orang-orang yang berkuasa di kalangan kaum muslimin, iya, mereka lebih mementingkan kepentingan mereka, bahkan merampas harta kaum muslimin, tidak memberikan hak-hak kaum muslimin kepada kaum muslimin. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang juga merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, iya, addu'u lahum, addu'u lahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama, tuadduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Yang pertama sabar, tetap sabar di atas ketaatan, semua ta'ah. Yang kedua, tetap kalian tunaikan hak-hak kalian, kewajiban-kewajiban kalian. Walaupun apa yang terjadi, kalian terzalimi, tetap kewajiban sebagai rakyat ditunaikan. Yang ketiga, iya, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak kalian. Di antaranya adalah doa lahum bisalah. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, mendoakan taufik untuk mereka. Kata Syekh Ibnu rahimahullah taala ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, "Ai is'alullaha an yahdiyahum hatta yu'addukum al-haqqa alladhi 'alaihim lakum." Iya, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga kemudian mereka pun menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, ia mementingkan kepentingan muslimin, memberikan hak-hak kepada rakyat mereka, kepada kaum muslimin. Ini sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang datang dari walatul umur. Yang kedua, tetap menunaikan kewajiban sebagai rakyat. Dan yang ketiga, addu'a. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak kita. Di antaranya dengan bentuk mendoakan penguasa muslimin. Iya, mendoakan walatul amri walil amr. Jadi itu adalah termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga berkata demikian. Ya, ini adalah manhaj Ahlussunnah. Iya. Law kana li da'watun mustajabah, bahwasanya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, iya, niscaya aku akan peruntukan untuk penguasa. La da'watu li sultan, aku akan peruntukan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Kenapa? Iya, karena salahu as-sultan, iya, kebaikan penguasa itu adalah salah lil biladi wal ibad. Itu akan menjadi kebaikan bagi negeri dan seluruh penduduk kita sebut. Ia akan menjadi kebaikan bagi banyak orang yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam.